apabila pinjam uang dari bank setelah menerima harus dikeluarkan 2,5% untuk sedekah? Enggak. Pertama, kenapa harus pinjam di bank? Anggap saja tidak bank. Kalau saya pinjam duit dari orang, bukan bank. Saya pinjam duit dari Anda, apakah harus dikeluarkan 2,5%? Ya enggak dong. Tidak, bukan zakat. Zakat itu kalau sudah berputar satu tahun, misalnya saya pinjam duit dari Anda 100 juta. Saya taruh di peti rumah saya. Setelah berputar satu tahun, saya wajib mengeluarkan zakat. Kalau belum, ya enggak wajib mengeluarkan zakat. Orang pinjam duit butuh suruh mengeluarkan zakat. Enggak ada aturannya itu. Jadi mengeluarkan zakat itu ada aturannya, yaitu setelah uang itu menginap satu tahun, kemudian uang itu mencapai satu nisab. Satu nisab itu adalah batas minimal. Batas minimalnya itu adalah senilai emas murni 94 gram. Setelah uang nganggur, bukan uang operasional, bukan uang dagang ya. Kalau dagang ada aturan sendiri, zakat perdagangan juga ada. Kalau uang nginep, tabungan Anda nganggur satu tahun. Sementara tabungan Anda melebihi dari nilainya emas 94 gram, kalikan saja 94 kali berapa ratus. Maka saat itu wajib mengeluarkan zakat, dan zakatnya adalah 2,5%.